Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan bilangan ya, sekali lagi mudah-mudahan kita semua dalam keselamatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini alhamdulillah kita sudah bisa bersama-sama dengan salah seorang hamba Allah yang aktif di dalam kegiatan dakwah untuk iqamatul aqidah wa syariah wal akhlak ahli sunnah wal jamaah, itu Al-Habib Yahya dari Cirebon. Dan kita dengar nama beliau dari jauh, sekarang sudah bisa berkumpul, dan kita mudah-mudahan perkumpulan kita dan beliau dalam perkumpulan yang penuh kemanfaatan dan kemaslahatan. Allahumma ja'al zamana hadza zaman marhuma fatafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suman. Anak-anakku sekalian, para santri, putra-putri, dan sepertinya kita juga mengundang masyarakat, namun karena semalaman listrik mati sehingga kita juga agak kedodoran ya, paksa air kita ngambil lewat kiriman air dari luar. Mungkin masyarakat pun sekitarnya agak sedikit terkendala. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas kehadiran beliau, dan kita punya waktu kurang lebih 2 jam ya, 1 jam 8 kita masuk. Dan nanti silakan kalian bertanya yang sebebas-bebasnya tentang apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu syariah, apa itu akhlak. Karena memang kali ini lagi dilancarkan atau lagi digelorakan oleh mereka yang diperalat oleh orang-orang Yahudi untuk memecah belah umat Islam, itu antara lain lewat 3 macam itu. Bagaimana mereka mengacaukan akidah, bagaimana mereka mengacaukan syariah, bagaimana juga mereka mengacaukan akhlak. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ketiga-tiganya mendapat penguatan sehingga kita makin konsisten dalam akidah, syariah, dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian sekedar pengantar raya, dan terima kasih kepada Pak Yahya yang sudah mensengajakan datang ke tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi permulaan yang baik dan permulaan yang maslahat untuk selanjutnya, yang insya Allah kita akan mengadakan pertemuan pada bulan Desember dan mengundang kurang lebih antara 300 alim ulama mantan atau alumni halaqah para kiai para pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah itu nanti mungkin juga kita akan mengundang beliau. Mudah-mudahan ada waktu. Untuk selanjutnya waktu dipersilakan kepada beliau, atau saya minta kau rikmat baca Quran dulu lah ya, barang 10-20 ayat, kalaupun tidak satu juz, karena waktu sebentar, berapa ayat aja lah, paling empat baca ayat, mudah-mudahan menjadi keberkahan kepada kita. Tadinya ayah mau baca Quran, tapi udah jelas kalian, kalau ayah baca Quran bubar ya, nah suaranya sudah gak enak didengar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja setelah rifat baca Quran, langsung Ananda Abi Yahya langsung menyampaikan apanya ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Wahhab Al-Ladhi la yazalu li ibadih yukrim wa yahab wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana ويغفر الذنوب اغفر الذنوب ويمفرج الكروب فرج الكروب ويساتر العيوب استور العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب اقصرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami hormati, yang kami muliakan ayah guru kita semua, murabbi kita semua, Hadratul Syekh Ahmad Syahid, semoga Allah senantiasa memberkahi di diri beliau, memberkahi di keluarga beliau, memberkahi di murid-murid beliau, memberkahi di pecinta-pecinta beliau, dan memberikan kesadaran kepada siapapun yang belum cinta kepada beliau dan anak-anakku semua yang semoga dimuliakan oleh Allah dengan kecintaan kepada para guru, dimuliakan oleh Allah dengan sambung dengan para guru, sambung hati yang sesungguhnya, yang semoga dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang manfaat. Itulah kunci kalau pengen selamat akidah. Kalau pengen selamat akidah, kuncinya sederhana. Kita harus punya pegangan dan punya guru. Manhaj yang disebut oleh para ulama dengan istilah manhaj talaqqi, mengambil ilmu itu harus dari guru, di hadapan guru, guru yang jelas, yang ilmunya sambung sanadnya hingga guru, hingga guru, hingga guru, hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan diambil dari koran, bukan diambil dari internet, bukan setiap buku yang covernya bagus lalu dibaca, kalau belum dapat rekomendasi dari guru hati-hati, itu bisa saja menjerumuskan. Kalau pengen selamat akidah, kita akan berbicara tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Semuanya yang ngaku akidah ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi yang menyelamatkan kita bagaimana cara belajar kita, ini terlebih dahulu. Manhaj talaqqi, mengambil ilmu dari guru, di hadapan guru dengan kitab yang sudah jelas. Kita dulu diajarkan dari kitab yang namanya Aqidatul Awam. Wah, ini akan mengikat antara guru dengan murid terus hingga kepada sang penulis, sang pengarang, dan sang pengarang punya sanad ilmu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi mungkin dengan yang lainnya, apa Jauharatul Tauhid atau yang lainnya, mungkin membaca kitab-kitab karangannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Al-Muqaddimah Risalah Al-Qudsiyah atau mungkin Al-Munqidh min Adh-Dhalal, itu semua diambil dari guru. Makanya kesesatan anak-anak zaman sekarang yang memang katanya anaknya orang ahli sunnah wal jamaah, komlenceng akidahnya, itu semua karena lepas dari manhaj talaqqi. Manhaj talaqqi itu mengambil ilmu dari guru. Begini, kita datang kepada hadratus syekh untuk menuntut ilmu, dibacakan satu kitab yang jelas, itu kitab pegangan. Baru nanti kalau kita ingin cari wawasan itu tambahan. Tapi ingat, intinya adalah yang kita ambil dari guru. Dan itu harus, tidak bisa tidak. Secerdas apapun otakmu dan sehebat apapun akalmu, jika lupa manhaj ini akan tersesat. Apalagi akal dibuai oleh angan-angan, seolah-olah ini benar, seolah-olah ini benar. Tidak ada yang mengarahkannya. Maka akan lepas. Maka manhaj talaqqi, dan manhaj talaqqi ada syarat-syaratnya. Manhaj talaqqi syaratnya harus ada mahabbah kepada guru. Yang pertama, yang kedua adalah syaratnya harus ada adab dengan guru. Manhaj talaqqi itu adanya hanya di pondok pesantren, bukan di kampus-kampus. Kampus tidak membangun akhlak. Pondok pesantren, baru kampus membangun akhlak, biasanya kampus yang dibuat oleh orang-orang pesantren. Jadi asas pengen selamat di sini, ada manhaj talaqqi, syarat yang pertama adalah mahabbah. Kalau kalian menuntut ilmu dari guru, yang harus ada di dalam hatimu adalah mahabbah kepada guru, cinta karena Allah, ingin mengambil nurnya, ingin mengambil ilmunya, ingin mengambil madad dari guru, harus ada mahabbah. Yang tidak ada mahabbah tidak dapat. Yang kedua adalah harus ada adab, tata krama. Ini paling penting. Seorang guru harus kita meletakkan diri kita di tempat kita. Artinya guru di atas, murid di bawah. Maknawi dan hakikatnya. Hissan wa maknawiyan. Hissian wa maknawiyan. Artinya guru itu yang mengucurkan ilmu. Kalau kita berasa di atasnya. Kalau kita meletakkan diri kita, diri kita di atasnya, maka tidak akan mengucur ilmu ke hati kita. Tawadhu. Khudu. Dengan hati bukan basa-basi. Orang bisa saja bertawadhu, adab basa-basi enggak laku itu. Adab yang sesungguhnya, sehingga dikatakan ya, adab dan mahabbah. Al-madad fil mashhad, dikatakan oleh para salafus saleh. Al-madad, ilmu yang diambil oleh seorang murid bukan dari kecerdasan, ini bukan. Akan lebih mashhad, apa yang dilihat oleh hatinya tentang syekh itu. Kalau dia memandang dengan hormat, dengan cinta, maka akan turun ilmu ke dalam dirinya. Ini yang sering dilupakan. Di kampus tidak ada. Tidak ada hormat di kampus kepada guru. Tidak ada tata krama di dalam menuntut ilmu. Hubungan antara guru dengan murid adalah untuk transfer. Kayak komputer. Indah ilmu. Sementara dalam manhaj kita, ahli sunnati wal jamaati, di dalam talaqqi itu ada namanya tarbiyah. Tarbiyah bukan ta'lim. Tarbiyah lebih tinggi lagi. Kalau mengajar cukup seorang menghafal materi, seorang ustaz, seorang guru mengajarkan materi, apakah itu fikih atau itu akidah, diajarkan tok kepada seorang murid, setelah itu selesai, itu transfer ilmu ke akal. Tetapi dalam dunia tarbiyah ada rohaniat. Seorang guru setiap malam menangis kepada Allah, mendoakan muridnya. Seorang guru kalau melihat muridnya dengan penuh kasih, terus diriayah oleh sang guru, selalu berdoa. Guru tidak berdoa untuk dirinya sendiri, akan selalu mendoakan oleh muridnya. Itulah yang menurunkan nur. Ini yang sering dilupakan. Maka banyaknya kesesatan anak-anak yang katanya anaknya orang Nahdlatul Ulama, sudah mulai ada su'ul adab. Diarahkan gurunya enggak mau. Pendidikannya yang penting, pendidikan keren menurutnya, bukan menurut isyarat sang guru, maka itu adalah awal kehancuran seorang murid. Kemudian masalah akidah ahli sunnah wal jamaah, anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang harus ketahui. Lima asas pokok untuk mengetahui ahli sunnah wal jamaah, untuk membentengi ahli sunnah wal jamaah. Sederhana, seorang itu baru selamat kalau dia adalah seorang muslim. Ringkas saja, ini awal pertemuan kita. Seorang itu akan selamat kalau dia adalah seorang muslim. Identitas, kita mengatakan identitas lima. Kalau kalian ingin mempunyai seorang istri, mertuamu harus punya identitas lima. Calon istrimu harus punya identitas lima. Kalau kalian ingin cari suami, harus punya identitas yang lima. Kalau tidak, jangan, batalin. Yang pertama adalah harus muslim. Harga mati. Tapi ternyata tidak cukup jika seorang itu mengatakan dirinya Islam. Wah, Islam macam-macam, Islam ngaco, Islam apa istilah dulu, Islam suntulo, Islam gak karu-karuan, Islam macam-macam. Ingat, harus Islam yang bagaimana? Yang kedua adalah Islam ahli sunnati wal jamaah. Gak cukup orang ngaku Islam saja kan? Saya Islam. Apalagi kalau ada orang ngomong, sudahlah yang penting Islam. Hati-hati, jangan dekat-dekat dengan manusia itu. Itu bahaya dia. Kalau orang hanya mengatakan dirinya Islam saja, oh yang penting Islam. Oh enggak. Islam yang menyesatkan banyak. Islam sesat banyak. Islam menjuruskan banyak. Menjurumuskan banyak. Islam palsu. Harus Islam ahli sunnati wal jamaati. Dan ternyata belum cukup jika seseorang mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati. Awas. Sekarang ada ahli sunnah wal jamaah palsu, orang selawatan bareng-bareng dikatakan bid'ah. Tawasulan dikatakan bid'ah. Maulid Nabi sesat, dia ngaku ahli sunnah wal jamaah. Ternyata gak cukup orang mengaku dirinya ahli sunnati wal jamaati. Gak cukup. Setelah ahli sunnah wal jamaah tanya. Selanjutnya. Harus ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati atau al-maturidiyah. Harus. Dia harus berani mengaku dirinya ash'ari. Kalau dia mengatakan, oh ash'ari itu. Nah, sekarang ash'airah itu. Ash'airah itu ulama-ulama ash'ariyah. Dicaci maki. Sosat. Waduh segala macam. Ada manhaj ash'ari. Ash'ariyah. Ash'ariyah itu ya kita ini. Punya pernah suatu ketika dialog dengan salah satu tokoh anti sufi dan anti asy'ari. Allah yarhamu sudah meninggal. Dalam satu majlis di sebuah hotel di mana dengan Ustaz Nabhan Hussein, biarpun akidah beda, setelah meninggal tetap kita doakan. Kita dikagetkan di awal risalah yang ia baca bahwasanya akidah yang sesat yang harus kita cermati dan kita singkirkan dari kehidupan bermasyarakat adalah yang pertama adalah Asy'ariyah. Loh, ini ngajak perang namanya. Akhirnya karena dia dari awal ceramahnya sudah menuduh seperti itu, akhirnya ceramah jadi berubah. Bukan ceramah lagi. Karena seorang kalau menghinakan akidah, dia harus kita beri pelajaran. Akhirnya kami hanya sekedar bercerita. Tidak banyak komentar kami yang bercerita. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ini orang-orang yang berpikir waktu itu. Tadi dikatakan Asy'ariyah itu adalah akidah sesat dan menyesatkan. Dan semuanya pada diam karena apa? Orang tidak tahu kalau dirinya itu Asy'ariyah. Siapa Asy'ariyah itu? Orang awam tidak ngerti. Bahkan yang berpendidikan pun belum tentu ngerti Asy'ariyah itu apa. Asy'ariyah itu adalah satu manhaj di dalam memahami akidah yang dirapikan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dan Abdul Hasan Al-Asy'ari itu di saat zamannya bid'ah sesat, beliau ingin membersihkan sehingga dinukil oleh muridnya dari masa ke masa sampai hari ini. Itu manhaj Asy'ariyah. Lah kok ini dikatakan manhaj sesat? Sekarang akhirnya kita tanya kepada ibu-ibu waktu itu dan para bapak yang datang, sederhana. Ibu, hafal ini atau tidak? Saya tanya, apa itu? Sekarang anak-anak semua hafal enggak? Allah wujud. Alhamdulillah kok semua hadirin hafal semuanya. Semua hadirin hafal semuanya. Ibu, itulah manhaj Asy'ariyah di dalam memahami akidah. Jadi yang mengatakan Asy'ariyah itu batil, ini sudah provokasi, sudah enggak indah waktu itu. Karena orang kurang ajar. Jadi yang mengatakan Asy'ariyah itu sesat, mengatakan ini Allah wujud kita mbakok, ini sesat. Ibu menghafal dari kecil, bapak menghafal dari kecil, Allah wujud kita mbakok. Sekarang apa yang salah dari sifat ini? Allah ada atau tidak? Yang mengatakan Allah tidak ada, kafir. Akhirnya sudah begitu. Ya begitulah akibatnya dia. Makanya jangan kurang ajar dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah manhaj yang benar. Makanya gak cukup orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Itu orang yang suka membid'ahkan mengaku ahli sunnah wal jamaah. Bahkan punya radio yang tersebar di mana-mana, radio ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati. Radio ahli sunnah wal jamaah. Namanya radio apa? Roja. Itu kemana-mana. Awas, hati-hati. Itu fitnah paling besar. Gak boleh baca sholat bareng-bareng kayak tadi itu bid'ah, itu neraka ini. Jadi masjidnya jadi neraka. Nah itu orang bijik. Gak tahu hujahnya dari mana alasannya. Nabi tidak pernah melakukan kayak dia lebih tahu tentang Nabi SAW. Dia tidak tahu kalau Al-Quran itu menyuruh inna Allah wa ma'alaikatahu yusalluna alam Nabi ya ayyuhallazina amanu sallu. Tanyakan kepada dia, sallu itu maknanya apa sih? Bersolawatlah kalian sendiri atau rame-rame? Suruh ngomong dia. Sallu, ada keterangan sallu bersolawat kalian sendiri-sendiri munfaridin? Tidak ada gaib. Artinya mutlak, bagaimanapun anda membaca boleh, sendirian boleh, rame-rame boleh. Tapi dia lebih tahu dari Al-Quran, lebih tahu dari Allah, lebih tahu dari Nabi Muhammad, lalu mengatakan bersalawat rame-rame adalah bid'ah. Itu contohnya. Itu ngaku ahli sunnah wal jamaah. Maka identitas yang ketiga belum cukup. Setelah dia seorang mengaku dirinya adalah muslim, calon suamimu tanya, kamu Islam atau tidak? Muslim. Ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah, enggak cukup. Baik. Kalau mengaku dirinya Asy'ariyah saja tidak cukup. Sebab mereka membuat satu kisah palsu. Ini hati-hati, ini detail, ini masalah pelik. Mereka membuat kisah baru, mengemas Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya tiga masa peralihan akidah. Ini termasuk salah satu pembahasan yang Buya tulis dengan hati-hati. Karena apa? Mereka merusak, pengen mengambil Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah ini pengen ngambil, karena tidak punya ulama dia. Dia mengatakan bahwasanya Abul Hasan Asy'ari punya tiga masa peralihan akidah. Dari akidah tetap yang namanya akidah Mu'tazilah, kemudian menjadi akidah yang diikuti para Asy'ariyah ini. Yang ketiga adalah kembali kepada akidahnya orang salaf. Katanya begitu dia. Ini adalah bualan dan dusta besar-besaran. Imam Abul Hasan Asy'ari bukan orang kecil. Tidak ada cerita kalau Abul Hasan Asy'ari itu terkocok meninggalkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ini. Tidak ada. Yang ada hanya dua kisah bahwasanya Abul Hasan Asy'ari berguru dengan bapak tirinya. Al-Juba itu bapak tirinya. Ibunya dinikahi oleh seorang alim mazhab Mu'tazilah. Sampai Imam Abul Hasan Asy'ari menjadi orang alim 40 tahun menjadi pendekar di dalam ilmu Mu'tazilah. Pandai berdialog, pandai berdebat. Akhirnya Allah memberikan petunjuk dan beliau menyesal. Akhirnya naik ke atas mimbar dan mengatakan, aku lepas jubahku ini seperti aku melepas akidah Mu'tazilah. Di depan orang. Bukan orang kecil ya itu. Karena akhirnya bakal didengar omongannya. Diumumkan di depan orang itu. Perpindahan daripada akidah Mu'tazilah menuju akidah yang benar. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dilepas jubahnya. Lah kok tiba-tiba ada orang ngaku. Setelah itu berubah lagi. Menjadi orang yang membid'ahkan itu dari mana itu kisah? Orang besar ya, bukan orang kecil kayak kita-kita ini. Beliau punya tanggung jawab di hadapan Allah. Karena aku telah menyesatkan banyak orang dengan Mu'tazilahku, maka aku harus kembalikan orang dengan pengumumanku yang terang-terangan. Itu orang besar. Dia ngarangnya awas. Yang menekuni dunia akidah bakal menemukan bahasanya Abul Hasan Asy'ari dijadikan punya tiga masa. Itu bohong dan itu dusta. Abul Hasan Asy'ari hanya punya dua masa. Dari Mu'tazilah menjadi akidah Asy'ariyah yang selama ini kita anut. Maka kalau mereka membuat Abul Hasan Asy'ari harus kita ikuti. Apalagi kitabnya Ibanah itu yang paling terakhir dikarang. Karanya begitu. Ibanah banyak dipalsukan. Ibanah ditemukan empat cetakan berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwasanya kitab itu sudah tidak asli. Intinya bahwasanya setelah orang mengaku ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, enggak cukup. Mereka pun akhirnya ngerti karena Asy'ariyah itu mengikutnya banyak. 90% masyarakat dunia dari ahli sunnah yang ngaku ahli sunnah, khususnya di Indonesia, 80-90% adalah Asy'ariyah. Karena pengikut Asy'ariyah itu banyak, mereka mengemas. Ya, saya nerima Al-Asy'ari. Tapi bukan Asy'ariyah, Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena Abul Hasan Asy'ari sudah berubah yang ketiga. Ngarang. Ini dusta. Dan ini hakikat akidah ini. Jadi mereka itu akhirnya pelan-pelan ingin mengakui Asy'ari. Tapi enggak mau dengan Asy'ariyah. Asy'ari itu Abul Hasan Asy'ari. Maka enggak cukup kalau mereka masih menyanjung Abul Hasan Asy'ari, jangan percaya. Lanjutkan. Yang keempat adalah Sufiyah. Calon suamimu harus tahu dunia tasawuf. Calon mertuamu harus ngerti sufi. Tasawuf yang sesungguhnya. Nah kalau mereka anti tasawuf, hati-hati. Mereka anti tasawuf mati-matian. Tasawuf dikatakan afyunus syab. merusak negara, umat, menyebar bid'ah dan segala macam tasawuf. Hati-hati ini, tasawuf. Harus seorang itu harus sufi, memasuki dunia tasawuf, berzikir, kenal dunia tarekat. Masalah bai'at tidak bai'at urusan nanti. Yang penting dalam dirinya ingin ikut manhajnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ambil Hasan Asyadiri di dalam membersihkan hati. Imam Al-Qushairi, Syekh Abdullah Asy'arani, guru-guru besar di dalam membersihkan hati. Jadi harus kenal dunia tasawuf. Maka dimanapun kamu berada, kalau ternyata calon suamimu itu kok enggak senang sama dunia tasawuf, batal. Paham enggak? Paham anakku? Oh ini Aiman. Sebab kalau sudah anti tasawuf itu sama itu sudah masuk dunianya enggak benar itu. Pasti asyairah palsu itu. Biarpun dia ngaku ahli sunnah wal jamaah kok anti tasawuf. Pasti ini merusak. Merusak agama itu. Hati-hati. Enggak mau dengan tasawuf. Wong tasawuf hak Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dunia tasawuf. Ihya ulumuddin tasawuf. Itu yang keempat, identitas yang keempat. Identitas yang kelima. Nah, tasawuf pun mereka sudah mulai memasuki. Ada istilah tasawuf modern, tasawuf yang aneh-aneh, tasawuf. Dia ingin mengemas tasawuf. Karena pengikut tasawuf itu mas penjuru dunia. Torekoh itu penjuru dunia. Dia ingin juga masuk, mengemas. Kayak tadi, asyairah, asyairah. Membuat asyari, asyari palsu. Akhirnya mengatakan, ya tasawuf, ya boleh-boleh sajalah. Tapi ya urusan agama itu tidak boleh kita taklid. Nah, baru masuk nanti identitas yang kelima. Calon suamimu, calon mertuamu adalah yang kelima apa? Dia bermadhab. Sekarang ada anti madhab. Paling sombong orang sedunia dan di akhirat. Gak mau madhab. Kayak apa? Madhab bid'ah. Nah, terus ente ikut siapa? Membaca Qurannya gak benar suruh ijtihad. Itu orang sakit, parah lagi sakitnya. Mereka itu kacang goreng mereka. Mereka pengkhianat mereka, pembohong mereka. Diajak ngobrol enggak mau. Diajak ngobrol enggak mau. Nah kita paling, kita itu urusan akidah itu nomor satu. Harus kita perhatikan. Memang kita diingatkan oleh para sepuh, sudahlah enggak usah diapa-apain. Oh enggak, mereka itu kurang ajar benar. Mencaci maki mereka itu. Kalau yang dicaci maki diri saya terima. Saya sudah akidah saya dicaci maki enggak bisa diam. Dimanapun berada ayo mau. Bahkan saya ngomong kalau mau ngobrol dengan saya tak bayar 5 juta, 10 juta kalau memang inti orang biasa dibayar. Dimanapun harus kita kejar itu orang paling kurang ajar. Sampai kita ngomong kalau urusan masalah-masalah orang begitu kita sudah bagiannya. Dan tidak perlu beradab dengan orang yang kurang ajar kepada ulama. Tapi kalau pada ayah kita harus beradab. Orang soleh, tapi kalau sama orang-orang kurang ajar tidak perlu beradab. Orang yang suka memitahkan tidak perlu beradab. Karena apa? Dia telah tidak beradab dengan ulama kita. Nah, ini harus. Jadi yang kelima adalah apa? Bermadhab. Maka hati-hati. Kalau pernah ketemu keluarga yang sudahlah. Sekarang bukan zamannya bermadhab. Kan Al-Quran sudah jelas. Hadis jelas-jelas apanya. Di dalam memahami Al-Quran perlu namanya perangkap alias alat. Yang namanya ilmu istinbat alias ilmu usul fikih. Lah ngerti apa dia? Ngerti apa dia? Bagaimana? Dan alhamdulillah yang mencetuskan itu juga ulama kita. Ahli sunnah wal jamaah Imam Syafi'i. Mereka kadang-kadang pakai gelar istilah salafi. Ya? Pakai salafi itu salafi palsu. Hati-hati jangan menyebut mereka dengan salafi itu. Rugi lidah saya kalau mengatakan mereka salafi. Biasanya tak tambahi salafi palsu. Sebab salafi sesungguhnya adalah kita. Maksudnya salaf itu artinya kita mengikuti manhajnya orang salaf di dalam memahami Al-Quran. Manhaj itu metodologi, cara memahami Al-Quran dan hadis yang dicetuskan oleh ulama salaf untuk memahami Al-Quran biar tidak salah-salah. Dan tanyakan kepada orang yang tidak mau bermadhab itu. Tanyakan kepada orang yang katanya mengikuti madhab salaf. Tanyakan manhajmu mana untuk mengikuti salaf. Maka ilmu apa engkau untuk mengikuti salaf? Enggak punya. Ternyata diam-diam ngintip ilmunya Imam Syafi'i. Karena pencetus ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Jadi kalau bertanya, siapa salaf sesungguhnya? Salaf sesungguhnya adalah kita. Karena kita mencoba paham Al-Quran hadis dengan satu metodologi manhaj. Dan itu sudah ditetapkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab risalahnya. Mereka tuh ngintip. Coba. Mereka bicara tentang usul fikih, ternyata biarpun gurunya ngaku katanya enggak mau taklid. Gurunya yang diimamkan, yang dibesarkan, itu ternyata ilmu usul fikihnya jiplak Imam Syafi'i. Gak mungkin tidak. Dan para ulama-ulama kita insaf, selagi ilmunya orang lain dikatakan ilmunya orang lain, sekarang ngaku ijtihad. Coba suruh jelas tentang am dan khas, tentang mutlak qayyab, punya definisi baru? Gak bisa, definisinya sama dengan definisi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kita maksudnya mengikuti ulama salaf, mengikuti ulama itu, salaf itu mengikuti pemikiran-pemikiran yang mereka di dalam memahami Al-Quran mempunyai metodologi manhaj yang jelas. Dan tidak ada yang punya manhaj kecuali para a'immah madzhabul arba'ah. Imam Ahmad punya metodologi, Imam Syafi'i punya metodologi, Imam Malik punya metodologi, dan Imam Abu Hanifah punya metodologi. Dan memang sebelum Imam Abu Hanifah belum dibukukan, tapi metodologi mereka sudah ada di otak mereka. Hanya Imam Asy-Syafi'i itu diminta oleh gurunya, wahai Syafi'i, aku ketemukan orang-orang itu pada salah paham dengan Al-Quran karena berkena, karena masalah lahan. Baca Al-Qurannya sudah pada tidak benar, paham Al-Qurannya salah. Ini mengkhawatirkan kalau mereka nanti memahami Al-Quran dengan cara yang salah. Tolong kamu buatkan satu kaidah, undang-undang di dalam memahami Al-Quran. Dikirim oleh Imam Syafi'i pada gurunya, 1, 2, 3, 4. Akhirnya dikumpulkan menjadi satu buku usul fikih yang namanya kitab Ar-Risalah. Itu salafi sesungguhnya. Jadi yang madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi itu salafi yang sesungguhnya. Yang gak mau bermadhab itu salafi palsu. Jangan sampai lidah Anda, lidah kalian, kalian kotori menyanjung dia dengan salafi. Salafi pal harus itu. Rugi kalau saya ngomong salafi. Salafi apa? Oh, yang diikuti orang akhir zaman, hidup ke abad ke-6 meninggal dunia. Abad ke-6 itu mutakhir jiddan. Mutakhir jiddan, sangat mutakhir. Yang kita ikuti lihat Imam Syafi'i 150 lahir. Imam Syafi'i 150 lahir. Imam Abu Hanifah 150 meninggal. Dan Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Salaf yang sesungguhnya. Ini orang akhir zaman merasa lebih hebat dari orang terdahulu. Orang sakit. Maka anak-anakku sekalian, kalian sudah benar belajar dari seorang guru, seorang syekh. Yang di situ ditekankan manhaj talaki. Artinya, kalau belajar manhaj talaki seperti ini, itu sudah pasti benar yang lima ini. Pasti adalah dia adalah seorang muslim, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, sufiyah, bermadhab. Madhabmu apa sekarang? Syafi'iyah, ya benar. Ya mungkin tidak. Baik, itu saja anak-anakku. Barangkali ada yang mau ditanyakan karena kalian harus sekolah nanti. Kita beri kesempatan sampai... satu jam berikutnya. Ayo, yang mau ditanyakan. Kemanapun kamu mau melanjutkan sekolah, minta petunjuk kepada guru, itu penting. Apakah kuliah atau apa? Karena guru itu kadang-kadang dengan istikharah, dengan isyarat. Jangan sok dengan akal. Jangan perbincangan di sekolahan, perbincangan melalui SMS dengan teman-teman lalu dianggap bukan. Tetap yang harus kamu pegangi adalah guru kalau kamu ingin selamat. Ayo. Dipersilakan kepada para santri yang bertanya apa yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain, kami persilakan. Untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilakan satu penanya terlebih dahulu dari santri putra dan satu yang dari santri putri. Dipersilakan. Dimohon maju. Maju ya. Kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dimuliakan Buya Yahya. Maaf sebelumnya, ada yang mesti ditanyakan dan memang agak memang harus teliti mungkin. Dalam memahami mungkin dalam siapakah yang memiliki identitas Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin kita dalam pelaksanaan, dalam baik itu secara beribadah ataupun yang lainnya, kita mungkin harus membedakan mana yang usul dan mana yang furu gitu ya. Karena memang ada beberapa di kita dan tidak menutup kemungkinan kalau kita memandang kalau di kita itu ada siapa itu NU, siapa itu Persis dan Muhammadiyah, maaf disebutkan ya. Apakah karena berbeda, mungkin kalau kita orang-orang awam mungkin ada yang berbeda, kenapa ini kunut atau enggak, kenapa ini talafut dalam niat atau enggak, yang intinya bagaimana cara membedakan antara yang usul dengan yang furu' gitu. Karena memang beberapa di antara kita kalau mungkin dalam usul, kalau dalam furu' no problem mungkin ya, tapi kalau dalam usulnya ini mungkin yang mungkin kita sedikit kebingungan dalam membedakannya. Minta bimbingan dari Abu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sangat penting. Memang ada nanti pelajaran tidak cukup sekali, ada kelanjutan bahwa di dalam kajian-kajian ilmu agama yang kita pelajari berkenaan dengan urusan-urusan agama, memang ada dua yang seperti disampaikan sang penanya, Ustaz. Yang pertama adalah masalah-masalah usuliyah. Yang kedua adalah masalah furu'nya. Furu'. Ada furu'ul akidah, ada usulul akidah. Jadi harus furu', bukan urusan fikih, urusan ibadah saja, tidak. Ada furu'ul usulul akidah sama furu'ul akidah. Usulul akidah itu misalnya, contoh, kita harus yakin bahwasanya akan adanya timbangan mahsyar, timbangan di akhirat. Itu usul. Yang mengatakan tidak ada timbangan maka kafir, karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi perinciannya itu namanya furu'ul akidah. Hari kiamat itu yakin kita harus percaya. Tapi perinciannya itu gimana? Itu adalah furu'ul akidah. Jadi dalam akidah pun ada usul, ada furu'. Maksudnya furu'ul akidah apa? Orang boleh meyakini, tapi tidak boleh memaksa orang lain yakin. Tapi ada masalah amaliyah, ibadah. Itu memang furu', furu' fikiyah, ada usul fikiyah. Ini berbeda sekali. Jadi memang furu'ul akidah harus tahu. Adapun masalah furu', furu' fikiyah itu, perbedaan tidak boleh saling menyesatkan. Bahkan furu'ul akidah pun tidak boleh saling menyesatkan. Berkeyakinan lalu melihat orang lain berbeda, dan kita serahkan kepada Allah. Aku berkeyakinan. Dan itu biasa terjadi pada ulama-ulama terdahulu. Nah ini ada kaidahnya di dalam kita memahami mana yang furu', mana yang usul. Ada di dalam adillah itu ada 4 model. Dalil itu ada 4 model, anak-anakku sekalian. Barangkali yang pernah belajar, sepintas, Uya ulas, ringkas. Yang pertama ada yang namanya dalil itu, yang pertama, qat'iyyud dalalati dan qat'iyyul wurudi. Ini dalil nomor 1. Qat'iyyud dalalati sekaligus qat'iyyul wurudi. Dalalah, maknanya itu jelas. Kalau kita baca itu langsung gamblang paham. Yang kedua, urutnya itu kedatangannya itu pasti benar karena disebutkan oleh Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qat'iyyud dalalati dhanniyul wurudi. Dalalahnya qat'i, jelas, paham betul, kita baca langsung ngerti. Cuman wurudnya, datangnya tidak qat'i, tidak pasti. Misalnya hadis-hadis ahad yang bukan mutawatir, hadis yang tidak mutawatir. Yang ketiga adalah dhanniyud dalalati qat'iyyul wurudi. Datangnya benar, enggak mungkin salah karena Al-Qur'an, tapi maknanya mengandung makna ini, makna itu. Yang keberapa sekarang? Hah? Yang keempat adalah dhanniyud dalalati wa dhanniyul wurudi. Dari segi dalalahnya maknanya mengandung makna ini. Kemudian wurudnya bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis mutawatir. Nah, dari 4 model ini yang bisa dijadikan akidah, usulul akidah hanya nomor 1 toh. Yang qat'iyyud dalalati wa qat'iyyul wurudi. Bawahnya mungkin orang khilaf. Mungkin orang ini kaidah yang pertama. Jadi kalau orang paham kaidah ini mudah. Sehingga kalau masalah furu'iyah tidak boleh kita saling mengkafirkan, menyesatkan, tidak boleh furu'. Dan guru itu mesti apa? Kalau dikembalikan ke dalilnya, mungkin dalilnya dari hadis yang bukan mutawatir atau dari Al-Quran yang maknanya ganda, multi makna. Sehingga satu mengatakan ini, satu mengatakan itu. Baik, itu satu. Jadi ada masalah memahami. Itu tugasnya para ulama. Alhamdulillah kita tinggal nebeng, kita tinggal ningkut saja. Cuman begitulah manhajnya di dalam memahami. Kemudian satu hal lagi. Masalah furu'iyah tidak boleh saling menyesatkan. Sehingga sering orang berkata bahasanya, lah Buya ini kok mempersalahkan masalah furu'iyah. Sering saya mengangkat masalah furu'iyah. Permasalahannya bukan kepada orang yang ngerti itu masalah furu'iyah. Yang menjadi masalah kelompok yang ngaku ahli sunnah wal jamaah itu menganggap masalah furu'iyah itu adalah masalah usuliyah. Orang tidak boleh berpendapat. Itu kesalahannya, perbedaannya. Jadi seolah-olah tawassul itu mutlak syirik. Tidak boleh. Atau bid'ah. Loh, kok bisa? Padahal ini masalah furu'iyah. Yang seharusnya tidak boleh berbeda pendapat, tidak boleh saling mengkafirkan. Cuma karena mereka tidak ngerti furu'iyah. Lihat, dikit-dikit sesat masuk neraka, sesat masuk neraka. Bukan kesalahan kita waktu kita mengangkat furu'iyah. Kita ingin menjelaskan bahwasanya itu masalah furu'iyah. Tapi mereka tidak. Berdasarkan dengan satu riwayat, hadis langsung dipegangi. Ini yang benar, yang lain sesat masuk neraka. Loh, hadismu itu hadis ahad. Tidak mungkin dijadikan akidah hadis ahad untuk mengkafirkan orang lain. Tidak bisa. Ini kesalahan manhaj mereka di dalam memahami. Dan ini bahaya. Makanya perlulah kita saat ini mulai mendekat kepada pemahaman hadis melalui para ulama-ulama muhaddisin yang sesungguhnya. Dan sebetulnya sudah sangat gampang. Cuma manhaj ini harus ada. Tidak boleh mendengar satu hadis langsung ini yang benar. Dan sekarang pernah kita mendengar tawassul adalah masuk neraka. Tak menghadiahkan pahala syirik. Atau masuk neraka, bid'ah, dolalah. Dari mana menghadiahkan pahala ihda usawa alias tahliyan itu bid'ah? Mana hujahnya mereka? Apakah ada khutiyu dalalah sampai kita memastikan itu bid'ah? Tidak ada. Mana yang mengatakan bertahlil itu adalah bid'ah yang pasti bid'ah? Mana tawassul bid'ah? Tidak pernah diajarkan Nabi. Mana tidak pernah diajarkan Nabi? Ada hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf. Mengajari seorang yang buta untuk meminta kepada Allah yang isi doanya adalah doa tawassul. Allahumma inni atawajjuh ilaika binabiyika nabi rahmati, ya Allah aku maha memohon kepadamu membawa nabi rahmat ini ya Allah. Nah, itu kan hadisnya enggak sahih. Ya menurut ente, tapi menurut ulama lain gimana? Ya menurut ulama lain sahih, tapi menurut saya tidak. Lah kardiyah itu dhanniyul wurud. Dhanniyul wurud datangnya masih hilaf, artinya tidak boleh kita mengklaim orang lain salah. Kelemahan mereka di manhaj. Mereka salah manhaj, ya maka mudah mengkafirkan orang lain. Makanya duduk sama mereka itu enak, kacang goreng. Saya ngomong, duduk sama ente tidak usah murojaah. Saya ngomong, ayo duduk sama ente tidak usah belajar lagi. Karena ente sudah lemah manhajnya. Harus direndahkan, karena dia merendahkan ulama kita. Sudah, jangan khawatir. Kalau ada di Bandung orang-orang ajar, panggil saja. Ya, datang besok itu. Tapi kalau sama Por Kiai Sepuh, saya harus hormat. Tidak berani saya ngomong depan beliau kecuali diizinkan. Kalau sama mereka yang kurang ajar, ada. Kalau sama Kiai Sepuh, ayah, kita harus hormat. Ngambil berkah dari beliau. Tapi masalah akidah orang-orang yang kurang ajar, tidak ada. Tolong kejar orang sana. Kalau kajak dialog, sudah ada telepon nanti Cirebon, saya datang nanti. Insya Allah mundur dia. Karena sudah kita tahu kita di Bogor sudah gagal berapa kali, di Jakarta gagal berapa kali. Katanya nanti akan saya datangkan orang dari Syam sana, dari Saudi, saya juga bahasa Arab. Tidak ada semua. Karena mereka kurang ajar, manhaj menyesatkan. Jangan main-main anak-anakku sekalian. Akidahmu sudah benar, awas hati-hati. Kalau sama kiai-kiai hati-hati, jangan kurang ajar, ilmumu hilang nanti. Kalau saya sama kiai, kalau tidak suruh ngomong, tidak diizinkan, tidak ngomong. Sama ayah tidak ada diizinkan, saya ngomong, kalau tidak ya dia diam jadi mendengar. Tapi kalau sama orang-orang yang kurang ajar, menyesatkan orang lain, maka penerangannya. Nah, termasuk perbedaan madhab itu adalah perbedaan yang sederhana furu'. Misalnya masalah kunut, Imam Abu Hanifah tidak pakai kunut, Imam Syafi'i kunut. Tidak ada permasalahan di antara mereka. Cuma yang menjadi masalah ini, dia itu tidak pakai kunut di Indonesia itu tidak ikut Abu Hanifah dia. Seolah-olah hadisnya lebih hebat. Ini kan kurang ajar. Seolah-olah Imam Syafi'i goblok. Kalau ada orang datang ke rumah kita tidak kunut, kita tanya, kenapa kamu tidak kunut? Karena saya ikut Imam Abu Hanifah. Bagus. Karena kamu ikut imam. Tapi yang satu ini orang akhir zaman kemarin sore, kenapa kamu tidak kunut? Kenapa kamu tidak kunut? Ini tidak ada dalilnya yang kunut itu. Itu bid'ah. Oh, kurang ajar. Ayo duduk sini. Beda ini. Sama-sama tidak kunut, beda manusianya. Nah ini kadang-kadang disosok. Hebat itu. Makanya ini orang kurang ajar. Ada beberapa orang yang katanya profesor, katanya ini kalau dicerpon sih gampang kecil. Itu pun tidak pernah ada, kita ada di dialog yang temu yang ini. Semuanya kayak jebak-jebak gitu. Artinya apa? Tidak direncanakan. Kita pengen duduk yang manis, mendiskusikan masalah untuk membela umat ini. Jangan digonjang-ganjing umat ini. Baik, itulah anak-anak semuanya, khususnya penanya, bahwasanya itu manhaj. Jadi permasalahan kita sering angkat masalah khilafiyah, itu kenapa? Karena orang-orang itu tidak ngerti kalau itu khilafiyah. Sehingga di saat orang menganggap khilafiyah itu qat'iyah, maka harus kita jelaskan kalau khilafiyah itu adalah khilafiyah agar kita tidak bermusuhan. Jadi sekarang itu benar itu, Cirebon itu. Orang kunut dikatakan bid'ah benar. Sampai akhir-akhir ada risalah terawih 20 kunut. Dari masa ke masa itu 20 rokaat itu, sampai kita buat risalah. Masalah terawih. Siapa yang mengatakan terawih 20 kunut bid'ah itu? Kan kurang ajar. Kalau kamu terawih, kalau kamu pemalas, terawihlah 8 rokaat, enggak apa-apa. Tapi jangan mengatakan 20 bid'ah. Bagaimana ulama Sayyidina Umar mengatakan 20? Sayyidina Umar bid'ah, ahli bid'ah. Dan dari masa ke masa, dan sampai hari ini pun di Mekah 20 ahli bid'ah semuanya. Mana usaha mereka? Itu terlalu buru-buru karena manhajnya yang salah. Manhajnya yang salah. Dan juga ada sisi lain, anak-anakku sekalian, kemalasan kita di dalam belajar kadang-kadang menjadi senjata makan tuan. Kemalasan kita belajar, tidak ngerti tapi berhujah, ditertawakan oleh mereka. Maka kalian harus belajar, ada silsilah. Buya punya ada silsilah di klub, ini juga kita hadirkan di Reboyo, di beberapa pesantren besar, untuk memahami 12 permasalahan yang saat ini lagi genting-gentingnya diangkat oleh mereka, agar kita bicara fasih. Di antaranya masalah tawassul, bicaranya yang fasih. Kadang juga kecerobohan kita tuh tawassul tuh pakai akal-akalan. Ya tawassul tuh begini tuh ya, ini. Kadang-kadang dari kita sendiri karena memang mungkin kurang belajar. Kadang-kadang hujahnya bukan hujah ilmiah, hujahnya akal-akalan. Ya kalau kita pengen ketemu Pak Presiden kan susah. Harus pakai perantara. Itu tawassul. Nah, ini kesalahan kita. Padahal kasus tawassul tidak seperti itu. Itu dengan manusia. Tawassul tidak begitu. Definisi tawassul itu apa? Bukan minta kepada orang meninggal. Tapi definisinya adalah minta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Apakah amal soleh? Seperti dalam hadis Bukhari. Atau membawa orang-orang soleh. Dan kesalahan kita anak-anakku sekalian masalah tawassul ini ada. Misal contoh ini. Karena kurang pelik kita dalam memahami tawassul. Tawassul ada dua model. Ini harus dekik, ini harus peka. Sama ini. Ada tawassul di doa. Ada doa di tawassul. Nah ini kadang tidak dibahas. Kalau ini tidak dibahas itu rancu. Tidak ketemu ujungnya. Karena apa? Mereka bicara dari mana, kita bicara dari mana. Kita harus cermat. Tawassul ada dua. At-tawassul bid-du'a. Kita mohon kepada Allah melalui orang untuk mendoakan. Kami datang kepada ayah minta doakan. Sayyidina Rasulullah datang kepada Sayyidina Umar, ya ukhayya asyrikni bid-du'aik. Rasulullah minta doa. Tawassul. Padahal minta sendiri bisa atau tidak Rasulullah? Bisa Rasulullah minta langsung kepada Allah? Bisa. Tapi kenapa minta Sayyidina Umar? Ngajari. Artinya minta doa kepada orang lain boleh, namanya tawassul di doa. Ada doa di tawassul lah, ini loh yang harus kita jelaskan. Memohon kepada Allah, tapi dengan tawassul. Maknanya apa? Memohonnya kepada Allah, bertawassul dengan membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, seperti amal soleh dan orang soleh. Nah kalau sudah kita pisah begini akan ketemu ujungnya. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dalam surat Istisqa. Sahabat Nabi berkata, Allahumma inna kunna tawassalna bi nabiyika fatasqina. Ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu, Nabi Muhammad, dan engkau beri hujan. Dan sekarang ana tawassalu bi ammi nabika fasqina dan sekarang aku bertawasul kepada dengan pamanmu, paman nabimu, maka berilah kami hujan. Nah ini kalau kita sudah pakai pembatas mana tawasul dengan doa dan enggak tawasul, akan ketemu. Mereka itu mengatakan ini doa, tawasul bidu'a. Katanya apa? Kita datang, sahabat Nabi datang ke Abbas minta doa. Ini kan pelintiran makna. Padahal ini bukan hujahnya tawasul bidu'a, tapi doa ditawasul. Kalau tawasul doa enggak bunyi bunyi, ya Allah. Enggak begitu bunyi. Mesti, ya Abbas. Udu'ullah lana liyasiyana rabbuna. Mesti begitu. Ya Abbas, mintalah kepada Allah agar berikan hujan kepadaku. Itu baru doa. Tawasul dengan doa. Tapi tidak di dalam ini. Hadis sahih ini. Doa bitawasul. Karena Allahumma inna. Ngadepnya kepada siapa? Allah. Kunna. Kami bertawasul dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ini adalah harus detail ya. Anak-anak. Ini yang mukaddimah saja. Jadi kalau bahasa ada. Harus ditulis ya. Nanti ada rincian 1-2. Jadi kalau berdiskusi nanti gampang. Nah kalau nanti. Tidak kita batasi mana doa bitawasul. Tawasul bitua. Nanti giliran. Dialog dengan mereka enggak ketemu ujungnya. Langsung tanya, ini doa bitawasul atau tawasul doa? Langsung saja. Ente fahami hadis itu tawasul dengan doa atau doa tawasul? Dia akan diam, bingung. Karena kalau dia mengatakan tawasul dengan doa, mana bentuknya? Wong dia langsung minta kepada Allah. Apakah Allahumma itu kepada Abbas? Allahumma ya Abbas, syirik. Nah ini, mereka pasti mengatakan apa? Doa dengan tawasul. Nah, alhamdulillah. Kalau dia maksa tawasul dengan doa, ini kurang ajar, tidak paham ayat, tidak paham hadis, tidak paham bahasa Arab. Wong Allahumma kok minta doa? Minta doa itu ya ukhayya asrik billah. Ya Syekh, doakan saya. Baru benar. Ya Abbas. Tapi dia Allahumma. Berarti ini tawasul apa doa bid? Ini yang termasuk harus teki detail gitu. Kemudian masalah iqda'us sawab, kemudian masalah yang lainnya anak-anakku. Maka belajarlah terus ya. Insyaallah ketemu ujungnya nanti. Cukup satu lagi dan selesai. Putri. Sebentar, kalau ada putri diutamakan karena satu-satu. Apa harus pakai waris li zakari mithl hadil umtayain? Putri. Baik. Sudah paham semuanya? Sudah jelas tadi anak putra sih. Ada yang belakang tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sering sekali melihat video Buya di YouTube berdebat dengan orang-orang Wahabi. Simpelnya saya ingin bertanya, mungkin mereka hanya ingin mementingkan kalah dan menang dalam berdebat, tidak ada diskusi atau dengan alasan mereka itu bukan berdebat tapi bermutolaah, masalah itu. Yang ini saya tanyakan, apakah menjadi sebuah keuntungan bagi mereka kalau memang kita tidak bisa mengeluarkan dalil-dalil yang mereka minta gitu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang itu mereka itu bukan mencari kalah menang. Mereka bukan mencari kebenaran. Mereka itu punya kaidah kalau istilahnya orang Arab jamal wa intor. Unta biarpun terbang, orang penggu, orang keras kepala itu ada dua bersahabat itu melihat di kejauhan di padang pasir, lehernya panjang, badannya itu apa namanya? On? Cuman ragu ini unta atau burung? Berdua ini dialog. Si A ngomong unta, si B ngomong burung. Tapi kejauhan remeng-remeng. Unta? Kata si A unta, kata si B burung. Oh burung tuh jelas. Kata si A, unta. Daripada ribut, yuk kita deketi. Kata si yang mengatakan burung. Deket. Iya, kok enggak gede-gede, tetap kecil. Kata si A. Nah, unta atau burung? Unta. Masih ngomong unta? Baik. Deket. Kata si B, burung kan. Kata si A tetap unta. Belum. Coba digusah. Digusah, terbang. Kata si A, biarpun terbang, tetap unta. Nah itu Wahabi itu. Ya ini begitu, biarpun sudah ngatur beneran dan kenyataan. Di Dia pada akhirnya mengatakan bahasanya, tidak usah masalah khilafiyah. Di luar membetakan lagi, kurang ajar. Ya memang yuk, biar pun terbang tetap onta. Nah, memang kita tidak terlalu banyak berharap, tetap mengharap kepada Allah, tapi yang perlu, yang kita inginkan adalah pengikutnya. Dan banyak pengaruhnya, pengikutnya banyak dari Arab-Arab yang bukan dari Habaib itu, sekarang banyak bergabung, yang masuk pondok juga ada, dan bahkan bergabung dengan kita. Jadi pengaruhnya kepada pengikutnya. Kadang lihat kelucuan gurunya, bahkan itu dialog itu kan bukan resmi, karena kameranya saya simpen di bawah. Itu gak pakai kamera begini. Gak mau ya. Cuman kita pakai encang, saya tangkap kamera dari sini. Itu tidak pakai dialog. Setelah kita cetak, timnya datang, tolong jangan disebarkan, kasihan. Oh iya, saya tidak akan sebarkan. Akhirnya setelah itu, kok saya kita dicaci maki di kalangan masyayikh kita. Ini Bu Yahya ini bikin marah gara-gara sama orang tua kurang ajar. Wong yang kurang ajar dia. Akhirnya kita sebar, sudah. Sebenarnya itu kita simpan lama itu. Dan dialog sebelumnya itu ramai lagi, ini gara-gara dialog yang pertama hancur lebur ya, ya itu. Makanya ngajak dialog yang kedua maksudnya pengen balas. Dialog yang pertama itu sama-sama tidak tahu ada satu orang itu ngundang. Saya kaget, dia juga kaget. Nah, ketemu di sini. Alhamdulillah kan begitu. Nah, ini saya dicari-cari enggak bisa diundang, enggak datang. Akhirnya ngobrol-ngobrol sampai kehabisan bekal, dia sampai punya kalimat lucu, sak pengikutnya pun malu. Siapa yang nyuruh kita ikut ulama? Biasanya kalau sudah dialog tuh enggak ada yang enak sudah. Lah kalau enggak ikut ulama masa ikut tukang becak lah itu kan. Apakah lupa dengan Al-Qur'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Rupanya begitu kan kecewa lagi dia. Ulama kan bisa salah, wong Rasulullah saja bisa salah. Wah, habislah. Ini kalimat muncul dari lidahnya. Semuanya akhirnya juga sayang itu enggak ketangkap sama kamera. Tapi jamaah jadi saksi semuanya, ketawa semua lah. Kalau sudah Rasulullah kalah, kampain kita pakai hujah-hujah. Ya tetap salah, wong Rasulullah saja salah. Yang paling benar kalau bisa jadi nabi Salim Bajri aja. Yang jadi nabi dia aja, wong Rasulullah salah, yang paling benar dia. Jadi kita ketemu orang, dia janji padahal nanti kita lanjutkan dialog. Wah, bagus ini. Semuanya nanti lanjutkan dialog. Sama yang di televisi itu juga. Nanti dialog. Sekali sudah kita datang, enggak datang orangnya. Alasannya gini-gini sibuk. Sibuk anak, sibuk saya, atau sibuk ente? Ente sibuk ngajar santri paling. Kalau saya keliling. Hal begitu semuanya enggak berani. Nah, sebenarnya akhirnya ya, terus kita istikharah, musyawarah diekspos atau tidak. Diekspos ternyata banyak manfaatnya, termasuk teman-teman yang akidahnya Ahlus Sunnah Jamaah, yang dari luar negeri, yang dari mana? Dari Malaysia, dari Singapura, dari ini. Berkat itu akhirnya semakin sambung dengan kita. Oh, ada faedahnya di sisi. Nah, kalau dianya tetap, onta terbang. Tetap gak bisa. Onta terbang, ya sudah. Baik ya. Ada manfaatnya untuk pengikutnya. Kalau mereka sudah ada, gak susah, susah. Susah mereka. Wong kakeknya kan setelah yang satu yang dialog masalah sama Sul, saya kirimi. Kirimi SMS. Assalamualaikum ya Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dalam rahmat Allah, berkah Allah. Ustaz, kalau ada waktu, mak kita anu saya undang untuk tawasul bersama di pesantren Al-Bajah setiap Jumat pagi. Dibalas, SMS-nya dirubah. Kami undang untuk minta kepada mayit. Lah, dirubah SMS. Jadi tidak paham ya, dialog 2 jam itu rupanya enggak nyambung ya, percuma lah kita. Oh, kita biasa tawasul yang ngomong bicara minta ke mayit. Memang begitulah ya, enggak bisa paham-paham, tertutup hatinya, tapi tetap menjelaskan kebenaran untuk menyelamatkan umat. Menyelamatkan umat dan menyelamatkan mereka, dan banyak yang kebawa dari mereka itu. Nah, akhirnya mereka mikir, kok begitu? Baik, ini saja ya. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah di dalam berakidah. Cukup, sudah, karena harus siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin ya. Ada yang menarik dari apa yang kau katakan tadi, sehubungan dengan suasana kebangsaan seperti ini. Bagaimana kita memposisikan kita dalam suasana geopolitik yang seperti ini. Seseorang memposisikan diri sebagai mu'alim, kemudian tetapi juga mereka berusaha merebut posisi-posisi yang lain ketika mereka sudah mulai kendur atau kalah dari sisi ini. Dari sisi ta'lim mereka sudah banyak, artinya amunisinya gak terlalu kuat. Tapi ketika masuk ke ranah politik dan kebijakan-kebijakannya memang terstruktur seperti sekarang ini, maka bagaimana seharusnya kita memposisikan diri Terima kasih. Assalamualaikum. Itu pertanyaan yang tepat sekali. Tidak cukup kita menjadikan ilmu kebenaran dalam diskusi di pesantren atau di meja dialog. Sekarang apa selanjutnya? Nah itu baru tepat. Jujur, kita ini pemalas. Waktu kita di Cirebon itu, kita kaget di saat kita mencoba melobi toserba-toserba dan masjid tempat-tempat mewah, ternyata sudah ada mereka. Ini kan kaget. Ini harus perjuangan. Makanya kita berusaha, kita punya tim, geser mereka harus. Masjid pun harus. Ada sekarang beberapa masjid sudah kita ambil lagi. Sampai suatu ketika, ini salah satu di antaranya rumah sakit pelabuhan. Ini salah satu contoh. Saya ngirim tim. Punya ngirim tim, disambut oleh muridnya orang-orang itu. Dengan bahasa merendahkan. Oh ini Bu Yahya yang suka jualan CD itu mau ngaji sini. Oh gak enak bener, siapa itu orang? Muridnya itu. Baik, kalau begitu ini harus semangat. Kalau begitu mereka sudah mencoba menguasai. Datang, itu lobby ke atasannya. Direkturnya, orang Sidoarjo. Bapaknya biasa tahlilan. Cuman mereka memang tidak pernah memperhatikan urusan begini. Saya pengen ngasih, ngaji. Ya sudah, setelah kita masuk, erki mereka. Harus gitu. Jadi kita harus punya tim untuk membuat itu. Masuk politik apa-apa, masjid ini. Cuman kita itu biasanya masuk yang enak-enak kok. Kita ini pemalas, harus kita akui. Kalau mereka lihat musola kecil diperhatikan, biarpun dua orang mereka punya pendirian. Tiba-tiba, orang yang kumpul dengan dia dua hari, tiga hari itu langsung bismillahnya hilang waktu sholat. Itu biasa. Kunutnya hilang. Macam-macam. Hebatnya mereka akan apa? Semangat mereka. Biarpun sedikit. Jadi yang perlu, nanti pertanyaan yang sangat bagus sekali, kita perlu giat. Kita harus mencetak kader-kader yang siap, nanti kita kirim tim untuk masuki masjid-masjid. Sampai ada di daerah Tangerang, daerah di sebuah masjid mewah begitu, ngundang kita. Tapi di situ ada buku-buku mereka. Majalah Sunnah berjejer. Mereka sebenarnya tidak ngerti karena dikasih ini. Mereka tidak ngerti pengikutnya mereka setelah assalamualaikum juga zikiran. Ini tapi bukunya yang di perpustakaan ingat-ingat, ya Ustaz, antum mengundang saya. Setiap hari sampean zikir, Anda zikir semuanya. Ini dikafir, disesatkan oleh ini yang punya buku ini. Oh gitu? Iya. Jadi kita itu kurang giat. Makanya kita harus giat masuk ke masjid, perhatikan. Kita harus buat kader-kader yang hebat. Politik gak apa-apa. Masuk politik tapi niat yang benar. Masjid-masjid, toserba. Tolong Bandung ada berapa toserba? Nah kalau di Cirebon toserba sudah kita masuki. Toserba. Mula-mula sih kita memang. Setelah itu kita berikan ke anak-anak. Dan ustaz-ustaz yang lainnya. Masjid-masjid. Dan ini kenyataan. Giliran masjid kita dapat, bingung yang isi. Akhirnya ada namanya Fesber. Fesber itu adalah penggemar radio. Akhirnya isi aja sudah, pokoknya istiqomah. Karena kuncinya istiqomah, kalau bolong nanti jadi hujah bagi mereka. Lah karena nyantrinya jarang. Setelah malam Bapak sholat malam gak pakai apa? Pokoknya salah, ada kesalahan dalam imam itu. Apakah terus waktu jahriyah, sirriyah, atau waktu siang lalu bismillahirrahmanirrahim, karena tidak pernah jadi imam. Itu milik kita, itu orang kita. Tapi alhamdulillah masih kepegang sampai hari ini masjid-masjid itu. Jadi kita harus membuat kader-kader yang giat untuk itu, dan kita masuki semua. Jangan diremehkan toserba-toserba. Media coba, media dakwah. Semalam ada yang bertanya di masjid raya, apakah ada radio? Ada, insya Allah harus ada. Di Cirebon kita buat radio komersil, radio besar. Kuningan kita buat, Majalengka. Dan kita urus berkembang. Mereka itu tidak ada kota kecuali mereka punya radio. Biarpun enggak resmi. Giat mereka. Dan langsung merilai seragam dari Roja. Kirim kemana-mana. Sampai di pelosok Trenggalek itu kok sudah dengar radio Roja. Dari mana ini sumbernya? Oh enggak, dia membuat relay di sini. Subhanallah. Biarpun FM-FM lokalan yang hanya 3 kecamatan, 4 kecamatan. Mereka berjuang. Tidak meremehkan, ini ada maknanya. Mereka mengisi masjid susah, mereka dengan radio. Ini kelemahan kita juga. Maka kita harus berpikir tentang media. Kadang ini guyonan dalam motivasi dakwah. Kiai, kita ngomong ke waktu kiai. Kalau kiai tidak segera punya radio, nanti mau masuk surga, ditahan sama Rasulullah, ini orang rusak gara-gara radio. Ini bagaimana? Sesat gara-gara radio, ini bisa ditahan. Oh semangat, ikut radio. Cuma dia semangatnya hangat-hangat kayak ayam begitu. Sebulan semangat, lupa lagi. Makanya kita siap, kalau memang Anda mau siap membuat radio, ayo. Diadakan radio. Dan tadi bisik-bisik, kebetulan yang datang tadi malam itu di Masjid Raya itu, ada orang dari KPID bagian radio. Beliau datang dan salaman dengan kita. ngomong di Bandung ada satu. Nah, semoga kita urus nanti, semoga bisa ditempatkan di sini nanti. Kalau memang bisa. Dan memang harganya mahal, enggak tahu di Bandung berapa, kalau di Cirebon itu izinnya tok selain alatnya itu tidak kurang dari 500.000. Tapi Pak, itu lebih manfaat daripada gedung yang 500.000. Karena umat semuanya. Jadi tadi berbisik, iya Bu ya ada satu. Makanya nanti kita lacak seperti apa. Duitnya gimana? Allah yang punya, jangan mikir. Kita beli radio 3 itu enggak punya duit. Yang belikan orang semuanya. Tapi ada niat, kalau niat Allah akan kasih. Tolong ini termasuk media, Ustaz, ini media diperhatikan insyaallah. Harus ada di sini. Kalau teknisi saya punya teknisi. Belanjanya alhamdulillah teknisi kita belanjanya di Bandung. Semuanya belanjanya di Bandung. Alat-alat besar belanjanya di Bandung, Mundar Mandir Bandung, kita membuat di Blitar juga ada. Gresik kita membuat di beberapa tempat. Termasuk di Cirebon, Kuningan, insyaallah ini di Majalengka ini semoga bisa ke arah Bandung juga. Kalau Majalengka bisa digedekan arah Bandung cukup di situ, tinggal kita minta rekamannya para ulama Bandung sebab orang-orang itu biasanya tetap lebih cinta dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita ambil dari sini Ustaz. Antum kalau ceramah jangan ranggung, direkam. Karena suatu ketika bakal berguna. Makanya kita begini kita shooting ternyata banyak yang minta. Televisi-televisi lokal tuh minta. Daripada mereka nyuting sendiri repot banyak tenaga, ternyata begini nanti setelah itu ya kita kemas, kita kisi kan putar sudah. Di mana di Blitar, di bahkan di Kediri akan diputar setiap hari di sebuah radio stasiun. Jadi mungkin di sini di pesantren ini nanti harus ada mengarah ke dunia dokumentasi. Jangan remehkan, nanti bakal berguna. Untung kalau pas ngajar di setting bagaimana durasinya dipaskan 50 menit atau 1 jam. Dan kalau sudah direkam itu lebih hati-hati. Karena bakal didengar oleh orang banyak dan diabadikan. Biasanya lebih hati-hati, kontrol juga untuk kita. Ada persiapan lagi, kemudian nanti akan dititipkan di radio-radio, insya Allah. Jadi itu intinya yang kita cintai, ya Ustaz, bahwasanya kita harus giat. Kita itu malas, harus kita akui. Pemalas. Itu, pemalas tidak seperti mereka. 3 orang. Buat mereka, kadang naik sepeda, naik angkot. Buat mobilnya, mobil yang sudah reak itu. Semangat terus. Macet didorong, ya. Kita ini mobil mewah. Ngantuk. Sampai majelis pun masih ngantuk. Ini kita, harus kita akui kita ini pemalas. Harus giat, insya Allah ini muncul pemuda-muda. Yang sepuh nanti doain dari belakang pemuda-muda. Dan kita siap suatu ketika untuk mempertajam 12 masalah ini ada di klub khusus. Sehari cukup itu, 12 masalah. Dan sehingga fasih. Kalau ngomong sama mereka tentang 12 masalah itu fasih. Harus sefasih-fasihnya. Gak boleh. Gak boleh bahasa-bahasa yang tidak fasih itu nanti senjata makan Tuhan. Kita yang jadi lemah. Baik ini saja insya Allah. Semoga kita semuanya giat untuk itu semuanya media saat insya Allah segera diwujudkan di sini kalau perlu ada radio ini saja kita mohon doa khusus kepada Fadilatul Syekh. Fadlu fadlu. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Buya kita ya. Buya Yahya, pembiaya kita. Tapi karena kita sudah merasa memiliki, maka kita katakan Buya kita, Buya Yahya yang kita miliki. Kalau ayah boleh mengambil sedikit faedah dari yang disampaikan beliau tentang Wahabi. Jadi pertama, ada sebuah seminar di Mesir dulu. Dan orang Mesir sendiri, para ulama sana sudah menyatakan bahwa Al-Wahhabi fitnatun lil alam. Wahhab itu fitnah dunia. Oleh sebab itu kadangkali Allahumma inna na'udzubika minal wahhabi. Kita beristi'adah kepada Allah dari faham-faham Wahhabi. Dan Wahhabi ini diperalat oleh Yahudi. Yahudi memperalat Saudi. Jadi Al-Wahhabi was-Saudi wal-Yahudi. Apa namanya? Dalam tujuan yang sama, yaitu untuk menyesatkan umat dan Yahudi Dajjal. Nah, kita sudah kenal bahwa para ulama mengatakan sebelum Dajjal yang asli itu datang, mereka itu atau dia itu diawali dengan Dajjalun, serombongan Dajjal yang menyesatkan umatul muslimin. Na'udzubillahi minadajjal. Makanya tadi ada yang caranya dengan seperti apa tadi, yang penting beda. Kata satu burung, kata unta. Ini ingat, saya teringat ada seorang preman dari Purwakarta. Ada orang Purwakarta. Ada preman dari Purwakarta. Dia dengar ada sok ke Bandung. Dia berangkat dari Purwakarta untuk makan soto Bandung. Tapi enggak tahu itu Bandung di mana. Yang penting berangkat si preman itu. Ceritanya entah naik kereta api, entah naik bus, sampailah di Bandung. Jalan dia, lalu preman ketemu dengan tukang bandrek. Ya naon ya? Soto apa? Cek aing, cek bandrek kenapa? Cek aing soto sia. Jadi walaupun benar kata dia salah, ya salah. Akhirnya coba cina aing beresan segelas pesan bandrek. Mana kecohona cina? Eta mah cina apa? Bandrek cek aing soto sia. Jadi Islam Wahab itu Islam preman, ya. Islam preman. Oleh sebab itu enggak usah kita hero kepada mereka. Sebetulnya di antara mereka juga adalah korban-korban daripada kebodohan. Oleh sebab itu barangkali enggak usah kita terpukau. Walaupun kita harus siap. Kata Habib tadi bahwa kita ini ada penyakit malas. Betul. Padahal Allah mengatakan faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma 'tada 'alaikum. Bila mana musuh Islam menyerang Islam, khususnya Ahlussunnah Jamaah yang Asy'ariyah dan Maturidiyah itu, maka timbal baliknya kita serang juga. Kalau mereka menyerang dengan semangat, kita lawan dengan semangat. Ini yang salahnya, mereka menyerang kita semangat, kita melawannya sambil tidur. Nah, ya bagaimana? Orang ninju sama kita sambil melek, kita menangkis sambil tidur, pasti kalah. Sebab itu saya mengajak semua, mari kita bangkit, penuhi kepala kita dengan ilmu. Bukan mudah kita mengisi kepala kita dengan ilmu sehingga kita menjadi orang-orang yang punya kepala yang besar. Kita punya kepala-kepala yang besar. Insyaallah kalau kepala kita besar, penuh dengan ilmu, kita tidak akan jadi orang-orang yang besar kepala. Ada kepala besar, ada besar kepala, ya. Pilih yang mana ini? Pilih yang kepala besar, besar kepala. Kepala besar yang penuh dengan bungan, kepala yang bukan besar kepala, itu sebuah kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan halaqah kita ini bermanfaat. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allim alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qurabatina fi dinina. Warzuqil kulla halalan daima. Wa akhir la atqia ulama. Rabbana aslih lana kulla su'un. Wa akhir rabbir ridha minka al-ayun. Waqdi anna rabbana kulla duyun. Qabla an ta'tiyana rusulul manun. Waqfis wa anta akramu man satar. Wa salatullahi tawsul mustafa. Man ilal haqqi da'ana wal wafa. Bikitabin fi rinasi shifa. Wa ala al-ali karami syurafa. Wa ala sahbi masabihi lughrat. Allahumma hadina bihudak. Allahumma hadina bihudak. Allahumma hadina bihudak. وجعلنا ممن يسارع في رضاك وجعلنا ممن يسارع في رضاك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل إنما مولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم surat al-ladhina amta'alim wal-mu'min al-dhalin. Kita akan bacakan fatihah mudah-mudahan al-mukarram Bu Yahya diberikan umur yang panjang, diberikan ilmu yang terus bertambah dan bermanfaat, rezeki yang banyak dan berkah, putra-putra yang salihah, sehingga menjadi contoh dan teladan kita ke depan. Dan kalian pun mari kita untuk tidak terganggu ya, tetap kita dalam ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dari itu hati-hati, karena sekarang orang pun ngakui ahlus sunnah wal jamaah tapi mukhalaf, mukhalif an ahlus sunnah wal jamaah. Punten mereka dikatakan orang ahlus sunnah wal jamaah, malah katanya mereka itu ahlus salah wal gagabah. Assalamualaikum wal gagabah. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita diterima Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa la mudhillin. Silakan yang mau sekolah-sekolah, yang madrasah-madrasah. Baca yang mustafa dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma mada ya wa si'al karami Amen.